apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa. Indah, harum bermakna. Berkorban cinta yang suci, bumi akan abadi bila terkianat. Ingatlah diri, cinta yang suci, bumi akan abadi bila terkianat. Ingatlah. Untuk berkorban cinta yang suci, bumi akan abadi bila terkianat.